الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وهذا مما يدعم أحاديث النزول المتواترة وهذا مما يدعم أحاديث النزول المتواترة dan ini termasuk di antara perkara yang dikuatkan oleh hadis-hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia yang mutawatir. Mutawatir datang dari sekian banyak jalan periwayatan dalam setiap tingkatan sanadnya. Al-Qur'an was-sunnatu mutatabiqani 'ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha'u. Al-Qur'an dan sunnah sepakat atas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apapun yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid, Allah Azza wa Jal maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Fala ya'jizu 'anin nuzuli kaifa syaa'a subhanahu wa ta'ala wa mata syaa'a. Maka tidaklah Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk turun sebagaimana yang Allah kehendaki dan kapanpun kapanpun Allah kehendaki. Wala 'anil maji'i yaumal qiyamati lifaslil qada'i. Dan tidak pula Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk datang pada hari kiamat nanti dalam rangka memutuskan perkara di antara para hamba. Wala 'an nuzulihi fi waqfati 'Arafah. Dan tidak pula Allah Ta'ala tidak mampu untuk turun pada saat wukuf di Arafah. Wala 'an nuzulihi kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan tidak pula Allah Ta'ala tidak mampu untuk turun di setiap malam ke langit dunia. Kaifa dhalika, bagaimana turunnya Allah dan datangnya Allah tersebut, seperti apa? Hadza la ya'lamuhu illallahu. Hal ini tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata. Lakin halillahu qadirun aw ma yaqdiru. Akan tetapi apakah Allah Azza wa Jalla mampu ataukah tidak mampu? Allahu qadirun. yaf'alu ma yasha'u. Allah Azza wa Jalla mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Wa yaqdiru 'alan nuzuli. Allah Azza wa Jalla mampu untuk turun. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadirun. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walladhi yu'attilu hadhihi sifata yansibullaha ila al-'ajzi min haitsu la yadri. Dan orang yang meniadakan sifat ini, yaitu sifat turun, ia menisbahkan ke Allah Azza wa Jalla kepada kelemahan dari arah yang tidak ia ketahui. Au yushabbihuhu bil jamadati wal mauta. Atau ia menyerupakan Allah Ta'ala dengan benda mati dan orang yang sudah meninggal. Ta'ala Allahu an dhalika. Maha tinggi Allah Ta'ala darinya. Al-Mu'tazilatu wal-Khawariju wal-Rawafidu kulluhum akhadhu bimadhhabi Jahmin fi ta'tili sifatillahi. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Syiah Rafidah, mereka semuanya mengambil madhab Jahm bin Safwan dalam meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala biingkari kathirin minas sifatiz zatiyati wa kulli sifatil af'alil la'iqati bijalalillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan mengingkari banyak dari sifat-sifat dhatiyah dan seluruh sifat-sifat perbuatan yang layak dengan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala secara global terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sifat dhatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah Ta'ala, tidak pernah terlepas dari zat Allah Ta'ala. Misalnya sifat ilmu, sifat al-quwwah, kekuatan, sifat al-basar, penglihatan, sifat as-sama', pendengaran, sifat al-qudrah, kemampuan, dan yang lainnya. Yang kedua, sifat fi'liyah, disebut juga dengan sifat al-af'al, disebut juga dengan sifat ikhtiyariyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Apabila Allah menghendaki, Allah melakukannya. Apabila Allah tidak menghendaki, Allah Ta'ala tidak melakukannya. Misalnya sifat turun ke langit dunia, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia tatkala Allah menghendaki. Sifat tertawa. Allah Azza wa Jalla tertawa tatkala Allah Azza wa Jalla menghendaki. Dan yang lainnya. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan fa'alul lima yuridu. Allah Azza wa Jalla maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Malladhi yamna'uhu minan nuzuli subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghalangi Allah Ta'ala dari turun? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya wa yaqulu wa yaqulu. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dan mengatakan demikian dan demikian. Wa yanzilu yauma Arafah. Dan Allah Azza wa Jalla turun pada hari Arafah. Qala alaihi salatu wassalamu. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'addan min an-nari min yaumi 'Arafah wa innahu la yadlu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma aradaha ula'i. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada satu hari pun yang Allah Azza wa Jalla lebih banyak membebaskan padanya seorang hamba dari neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mendekat kemudian membanggakan mereka para hamba yang wukuf di Arafah kepada para malaikat. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan apa yang mereka inginkan. وَالَّذِي يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا آمَنَّا بِذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ النُّزُولُ إِلَى عَرَفَةَ. Dan zat yang turun ke langit dunia setiap malam, apabila kita mengimaninya, tidak mustahil baginya, bagi Allah Ta'ala, untuk turun ke Arafah. Kaifa hadzan nuzulu? Seperti apa turunnya Allah Ta'ala ini? Wallahi la adri. Demi Allah, aku tidak mengetahuinya. La nadri kaifa nazala ila sama'id dunya. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah turun ke langit dunia. Wala kaifa stawa. Tidak pula kita mengetahui bagaimana Allah Ta'ala beristiwa. Wala kaifa yanzilu yaum Arafah. Tidak pula kita mengetahui bagaimana Allah turun pada hari Arafah. wa kullu dhalika yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya. Li'annahu fa'alun lima yuridu. Karena sesungguhnya Allah ta'ala maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Wa yaf'alu ma yasha'u wa yakhtaru. Dan Allah ta'ala melakukan apapun yang ia kehendaki dan yang ia pilih. Wala yu'jizuhu syai'un subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Azza wa Jalla. Wa yanzilu yawmal qiyamati. Dan Allah Azza wa Jalla turun pada hari kiamat. Naam, sifatun fi'liyatun. Ya, sifat fi'liyah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu, demikian pula para malaikat, dengan bersaf-saf. Wa inna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yad'a 'alayha qadamahu jalla thana'uhu. Dan sesungguhnya neraka jahannam terus-menerus dilemparkan ke dalamnya penghuninya hingga Allah Ta'ala meletakkan ke dalam neraka jahannam, meletakkan pada neraka jahannam kakinya. Jalla thana'uhu. Ja'a fi ahaditha fi sahihaini anna an-nara la tazalu taqulu hal min mazidin, hal min mazidin. Datang di dalam hadis-hadis di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim bahwasanya neraka terus-menerus mengatakan, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Yaitu apakah ada lagi penghuni yang akan dimasukkan ke dalam neraka? An-naru hiya allati taqulu hadha. Nerakalah yang mengatakan hal ini. Hatta yada'allahu fiha qadamahu. Hingga Allah Ta'ala meletakkan pada neraka jahannam kakinya. Yadkhulu fiha kullu ahli nari. Seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka. La ya'lamu si'ataha illallahu tabaraka wa ta'ala. Tidaklah mengetahui luasnya neraka kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, takadu tamayyazu minal ghayr. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka pecah karena marah. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka segolongan penghuninya, para penjaga neraka bertanya kepada mereka, belumkah datang kepada kalian pemberi peringatan? takadu tamayyazu minal ghayz. Hampir-hampir neraka pecah karena marah. Taqulu hal min mazidin. Kullama udkhila fiha faujun. Neraka mengatakan, apakah ada tambahan lagi? Setiap kali dimasukkan ke dalamnya segolongan penghuninya. Wal kafiru yuwassi'ullahu jismahu wa yudakhimuhu. Dan orang yang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala memperluas tubuhnya dan memperbesar tubuhnya agar ia semakin merasakan pedih dan sakitnya siksa di dalam neraka. Na'udzubillah. Wa ma'adhalika tattasi'u lihadihil a'dadil ha'ilati minal insi wa minal jinni. Dan bersamaan dengan itu, neraka cukup bagi jumlah yang sangat banyak ini dari kalangan manusia dan jin. Min kuffaril jinni wal insi mundhu khalaqallahul bashara ila akhir yaumin. Yaitu orang-orang kafir dari kalangan jin dan manusia semenjak Allah menciptakan manusia sampai hari yang terakhir. Wa mundhu khalaqallahu iblisa ila akhir yaumin. Dan semenjak Allah menciptakan iblis sampai hari yang terakhir. Ya'ni kullu ha'ula'i bil malayini bil milyarati kulluhum yadkhuluna an-nara. Yaitu mereka semua ini berjumlah jutaan, berjumlah miliaran, mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Wa hiya taqulu hal min mazidin. Sementara neraka mengatakan, apakah ada tambahan lagi? La yuwaqqifuha an hadha talabi illa hinama yad'allahu 'alayha qadamahu. Dan tidaklah menghentikan neraka dari permintaan ini kecuali tatkala Allah Ta'ala meletakkan padanya kakinya. Hadzal amru ya'ni iskatan nari ma yakunu illa li syai'in 'azimin. Perkara ini yaitu didiamkannya neraka, dibuatnya neraka diam, tidaklah terjadi kecuali karena sebuah perkara yang agung, yaitu Allah Ta'ala meletakkan kakinya pada neraka. فَإِذَا وَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ كَيْفَ يَدْعُ قَدَمَهُ لَا أَدْرِي. Maka apabila Allah meletakkan pada neraka kakinya dalam bentuk yang layak bagi Allah, bagaimana Allah Ta'ala meletakkan kakinya? Aku tidak mengetahui. Ya'ni kama najhalu kayfiyata dhatihi wa sifatihi najhalu kayfiyata af'alihi subhanahu wa ta'ala. yaitu sebagaimana kita tidak mengetahui seperti apa zat Allah dan sifat-sifatnya, kita pun tidak mengetahui seperti apa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataqulu qad qad, yakni kafani kafani. Maka neraka mengatakan qad qad, yaitu cukup bagiku, cukup bagiku. Kaifa wad'ul qadami, bagaimana Allah Ta'ala meletakkan kakinya di neraka? La nadri, kita tidak mengetahui. Kaifa usbu'un min asabi'ir rahmani, la nadri, seperti apa suatu jari dari jari-jemari Ar-Rahman, kita tidak mengetahuinya. Nu'minu bi annal amra kadzalika, kita meyakini bahwasanya perkaranya demikian. Bi anna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahmani, kita mengimani bahwasanya kalbu-kalbu bani Adam berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Wa anna allaha yad'u qadamahu 'alan nari fayanzawi ba'duha 'ala ba'din, dan kita mengimani bahwasanya Allah meletakkan kakinya pada neraka, lalu sebagian neraka terlipat kepada sebagian yang lainnya. Fataqulu qad qad kafani kafani, maka neraka mengatakan qad qad, cukup bagiku, cukup bagiku. Nu'minu bihadha, kita mengimani hal ini. Nu'minu bi anna lahu saqun wa yad'u al-qadama. Kaifa hadha as-saqu, kaifa al-qadamu, la ya'lamu dhalika illa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki betis, dan bahwasanya Allah Ta'ala meletakkan kakinya. Seperti apa betis ini? Bagaimana? Seperti apa kaki tersebut? Tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kita meyakini pula bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Tangan Allah, jari Allah, kaki Allah Azza wa Jalla berbeda dengan tangan Allah, jari Allah, kaki berbeda dengan tangan makhluk, jari makhluk, dan kaki makhluk. Karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala berbeda dengan sifat makhluk, dan kita tidak mengetahui kaifiyah, seperti apa sifat-sifat tersebut. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.